بسم الله الرحمن الرحيم. Mari kita jaga sinergi persatuan kita dalam ukhuwah keislaman. Silakan dari manapun ilmu bisa diambil. Ambil dari setiap yang baik-baik. Entah itu dari Ormas, Muhammadiyah, NU, Persis misalnya, Dewan Dakwah dan sebagainya. Silakan. Ada yang baik ukuran Al-Quran Sunnah, ambil. Tidak baik kita tinggalkan. Dan jangan sibuk dengan mencela satu dengan yang lainnya. Atau dengan gerakan-gerakan silakan. Ya, hubungan tarbiyah, ada salafi, ada macam-macam. Dengan segala nama silakan. Ada baik ambil. Tapi jangan sibukkan diri kita untuk merusak itu semua dengan hal yang tidak menyenangkan. Karena Nabi telah memberikan kabar bahwa akan tiba nanti di masa-masa depan. Dajjaluna kadzabun, para pendusta. Dusta masalah agama. Tapi hebatnya orang ini disebut oleh Nabi dalam tafsir hadis, dia lihat. Datanglah dia dengan hal-hal yang tidak diketahui. Datang. Bahkan disebut syaitanun yatamatsalu fir rajul. Sebetulnya jiwanya setan. Cuman dia hadir dalam bentuk manusia. Datang di tengah-tengah masyarakat, tiba-tiba mengacau. Fayatafarraqun. Dia memberikan informasi palsu, menyampaikan yang palsu, terus masyarakat terpecah belah. Dan orang ini enggak diketahui siapa dia. Nah, ini hati-hati teman-teman sekalian. Anda yang bergaul dengan media sosial, lihat, yang suka motong-motong video dan sebagainya. Saya kemarin, saya enggak pernah ngomentari hal-hal yang tidak penting. Tapi kemarin saya sengaja masuk pada satu akun yang menyoal banyak hal, saya masuk. Ada mengatakan, Ustaz jangan terpancing. Bukan, memang saya sedang mancing. Mancing yang tidak baik. Sehingga muncullah akun-akun yang tidak baik itu. Muncul-muncul. Saya data, oh ini rupanya, ini. Setelah itu saya tinggalkan. Dan sudah paham siapa ini. Termasuk juga yang terkecohnya. Oh ini Ustaz ini, yang muncul begini langsung komentari. Lihat, oh menghasilkan jamaah yang seperti ini. Kita analisis. Setelah itu apa yang dilakukan? Bukan mencela, kita doakan. Ya Allah berikan petunjuk kepadanya. Berikan kesadaran kepadanya. Ya, dalam sujud malam kita doakan. Ya Allah berikan hidayah, pertemukan kami dalam kebaikan, sinergikan kami ya Allah. Tunjukkan kalau saya salah ya Allah, sehingga dengan kesalahan itu bisa dijauhi oleh orang lain. Tunjukkan kalau benar itu benar ya Allah, sehingga dengan kebenaran itu mendekat kepadamu ya Rabb. Dan itu indah. Antum doakan guru-guru kita supaya bersatu dalam kebaikan, kemudian setelah itu kita hadirkan ketenangan, baik kita ambil, buruk kita tinggalkan. Dan yang terakhir, saya sarankan kepada para pembelajar, terakhir banget, karena tadi yang terakhir ya. Ayo, jaga adab. Jaga kebaikan-kebaikan. Ya, termasuk yang siswa yang tadi dari Madinah yang saya sayangkan dari sikapnya tadi. Ya, saya kira Anda perbaiki dirilah. Ya, perbaiki diri. Saya sebetulnya hanya ingin mencoba mengabulkan apa yang Anda mintakan. Dia orang ini minta supaya diongkosin. Ya, kemudian menghujat kita habis-habisan. Minta diongkosin. Kalau mau ketemu, ayo ketemu, ongkosin saya. Ya, bahkan dia ukur. Ya, ini tiketnya sekian, ini sekian, 10.000 sekian real. Alhamdulillah, ayo kita ongkosin. Saya mau tulis surat, saya kirimkan ke rektornya sekalian, karena orang ini minta untuk keluar, ya, kemudian menantang kita untuk ini, untuk itu, minta diongkosin, saya siapkan suratnya, kemudian kita mau telepon ke kedutaan di Indonesia, di Arab Saudi, sekretaris tiganya ada di kelas saya bawakan suratnya, minta jadi utusan ke sana, ke rektornya, sampaikan, kita ongkosin, kita bawa ke sini, kalau perlu kita fasilitasi, sampaikan kesalahan saya di hadapan antum semua, ya, atau di hadapan dubes di Istiqlal tanggal 17, kita undang dia, sampaikan, ayo, ya, itu sesungguhnya Anda yang minta, ya kita kabulkan. Tapi kemudian saya dapat beberapa balasan, anak itu klarifikasi, maksudnya bukan ke antum Ustaz, maksudnya ke orang lain, maksudnya begini, antum itu, saya ini orang yang cukup detail, semua pernyataan antum saya sudah punya semua, tanggalnya, jamnya, kapan, statusnya, segalanya sudah ada semua. Ya, makanya hati-hati dengan pembicaraan, kalau sedang masih belajar, jangan banyak mencela orang lain. Begitu kemudian disampaikan, antum tidak siap dengan itu. Ustaz, kalau mau bertemu, tolong jangan sekarang, saya mau ujian, gini-gini dan sebagainya. Kalau nanti Ustaz umroh baru kemudian kita bertemu, antum ini gimana? Tadi mencela, sekarang sudah berbeda. Tadi begini, sekarang sudah begini. Kalau masih belajar sudah begini, bagaimana saat jadi da'i nanti? Kalau dalam belajar saja sudah mencela orang lain, mencela guru, bagaimana saat jadi pengajar? Bagaimana kualitas muridnya nanti? Maka itu saya mengajak pada antum semua, kalau antum belajar, jadilah pelajar, jangan jadi pengajar. Dan susun bahasa-bahasa yang baik. Karena agama ini menyebar lewat akhlak, bukan hanya menyebar lewat tuntunan. Ya, maka kalau Anda meminta demikian, Anda jangan khawatir, saya tidak akan merusak karir kuliah Anda. Silakan kuliah dengan nyaman dan sebagainya, tapi rubah perilaku Anda. Saya tidak meminta, saya enggak akan seperti yang lain tulis materi 6.000 minta maaf, tidak. Saya hanya tunjukkan bahwa kata-kata Anda itu kadang-kadang tidak baik akibatnya seperti itu. Ya, jadi silakan, enggak ada masalah, saya tidak akan ganggu kuliah Anda. Silakan teruskan kuliah dengan baik dan sebagainya. Sebetulnya saya ingin mengabulkan permintaannya saja. Ya, tapi karena sudah menyampaikan berbagai sesuatu, itu terbuka, saya tidak akan respon banyak hal dari itu semua. Kalau ingin menyampaikan sesuatu, silahkan. Saya terhadap di Madinah dan sebagainya, sampaikan. Dan saya senang menerima itu semua. Ya, teman-teman sekalian, dan kepada yang di media sosial, tolong jangan dihujat lagi anak itu. Supaya bisa fokus untuk belajar dan sebagainya. Saya tidak mencelanya, sudah selesai. Saya anggap itu selesai. Ya, saya juga tidak akan kemudian tulis lagi kepada rektornya, karena anak ini sudah khawatir. Khawatir dipulangkan dari sana. Khawatir macam-macam. Jadi silahkan Anda belajar dengan tenang. Dan tolong jangan dibully lagi, karena sudah mungkin lisannya. Saya sudah maafkan dia, dan saya tidak akan ungkit lagi, sudah selesai. Yang penting jadi pelajaran untuk kita semua, kalau masih belajar, jangan banyak mencela orang lain. Jelas ya? Baik, Anda yang belajar dengan saya, dan Anda mencela orang lain, saya bersaksi di hadapan Allah, Anda tidak pernah belajar dengan saya. Sudah, ya? Cukupkan, ambil yang baik-baik. Dengan itu semoga Allah maafkan kita semua, semoga Allah ampuni kita semua, dan semoga Allah berikan syafaat kepada Nabi Muhammad SAW untuk kita semuanya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allah afu minkum. Maaf. Bukunya cukup. Siapa yang paling jauh? Mana yang paling jauh? Dari mana? Jogja. Pontianak, masya Allah. Jazakumullah khair. Oh, sudah ada. Ada lagi yang paling jauh? Tidak ada. Baik, kalau nggak ada yang paling jauh, saya kasih yang paling dekat ya. Jazakumullah khair. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita coba, kalau masih ada cetakan kita bagikan lagi. Nanti kita titipkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.